Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumiddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-6 mulai halaman 159. Kitab Taubat. Lanjutan dari sebelumnya. Penjelasan. Bagaimana membagikan tingkat-tingkat dan pangkat-pangkat di akhirat atas perbuatan-perbuatan kebaikan dan kejahatan di dunia. Ketahuilah kiranya bahwa dunia itu adalah sebagian dari alamul mulki wasyahadah, dan akhirat adalah sebagian dari alamul ghaibi wal malakut. Aku maksudkan dengan dunia ialah hal keadaan engkau sebelum mati, dan dengan akhirat ialah hal keadaan engkau sesudah mati. Maka dunia engkau dan akhirat engkau ialah sifat-sifat engkau dan hal ihwal engkau yang dinamakan yang hampir lagi dekat daripadanya itu adalah dunia, dan yang terakhir dinamakan akhirat. Kami sekarang akan memperkatakan dari hal dunia dalam akhirat. Maka kami sekarang memperkatakan tentang dunia, yaitu alamul mulki. Dan maksud kami menguraikan akhirat, yaitu alamul malakut. Dan tiada akan tergambar uraian alamul malakut pada alamul mulki, kecuali dengan membuat perumpamaan-perumpamaan. Dan karena itulah Allah Ta'ala berfirman, "Wa tilka amsalu nadiri buha linnas, wa ma ya'kiluha illal 'alimun." Artinya, dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buatkan untuk manusia, dan hanyalah orang-orang yang berilmu yang dapat mengerti. Surat Al-Ankabut ayat 43. Pahamilah ini. Karena alamul mulki itu sesungguhnya tidur dibandingkan kepada alamul malakut. Dan karena itulah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia itu tidur, maka apabila mereka telah mati, niscaya mereka bangun. Menurut Al-Iraqi, ia tidak mendapat hadis ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi hadis ini dikatakan ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa yang akan ada pada waktu terbangun itu tidak terang bagi engkau pada waktu tidur, kecuali dengan perumpamaan-perumpamaan yang memerlukan kepada takdir atau mengambil ibarat. Maka seperti demikianlah apa yang akan datang pada waktu terbangun di akhirat. Tiada akan terang di dalam tidur di dunia selain pada banyaknya perumpamaan-perumpamaan. Dan aku maksudkan dengan banyaknya perumpamaan-perumpamaan itu ialah apa yang Anda ketahui dari ilmu takdir mimpi, dan mencukupilah bagi Anda daripadanya jikalau Anda tercik dengan 3 perumpamaan saja. seorang laki-laki datang kepada Ibnu Sirin, lalu berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi seakan-akan dalam tanganku sebentuk cincin. Aku tutup dengan cincin itu mulut laki-laki dan faraj, kemaluan wanita." Ibnu Sirin lalu menjawab, "Engkau sesungguhnya muadzin atau yang melakukan adzan. Engkau melakukan adzan itu dalam bulan Ramadan sebelum terbit fajar." Laki-laki tadi menjawab, "Benar engkau." Datang pula seorang laki-laki lain, lalu berkata, "Aku bermimpi seakan-akan aku menuangkan minyak zait dalam buah zaitun." Ibnu Sirin lalu menjawab, "Kalau ada di bawah kekuasaan engkau seorang budak perempuan yang telah engkau belikan, maka periksalah tentang hal ihwanya. Sesungguhnya dia ibumu yang ditawan pada waktu engkau masih kecil. Karena buah zaitun itu asalnya minyak zait, lalu ia dikembalikan kepada asalnya." Lalu laki-laki tersebut menyelidiki, maka tiba-tiba benarlah budak perempuannya itu adalah ibunya sendiri, dan ibunya itu ditawan dalam peperangan pada waktu ia masih kecil. Laki-laki lain berkata kepada Ibnu Sirin, "Aku bermimpi seakan-akan aku mengikatkan mutiara pada leher babi." Ibnu Sirin lalu menjawab, "Engkau sesungguhnya mengajarkan ilmu hikmah pada bukan ahlinya atau tidak pada tempatnya. Maka benarlah apa yang dikatakan Ibnu Sirin itu." Takbir mimpi dari permulaan sampai akhirnya itu adalah perumpamaan-perumpamaan yang memberitahukan kepada engkau jalan membuatnya perumpamaan-perumpamaan itu. Sesungguhnya, kan maksudkan dengan perumpamaan itu ialah memberi arti dalam suatu bentuk atau rupa. Jikalau dipandang kepada artinya, niscaya didapati itu besar. Niscaya didapati itu benar. Dan jikalau dipandang dari bentuknya, niscaya didapati dusta. Muadzin itu, kalau ia memandang kepada bentuk cincin dan menutupkan atas faraj, niscaya ia melihat yang demikian itu bohong atau dusta. Karena tidak pernah sekali-kali ditutup dengan itu. Dan jikalau ia melihat kepada maknanya, niscaya ia mendapati benar. Karena terbit daripadanya jiwa tutup dan maksudnya, yaitu cegahan yang dikehendaki penutupan baginya. Para nabi-nabi itu tidak berkata-kata bersama makhluk selain dengan membuat perumpamaan-perumpamaan. Karena mereka diberati atau disuruh untuk berkata-kata dengan manusia menurut kadar akal pikiran mereka. Dan kadar akal pikiran mereka itu ialah bahwa mereka dalam tidur. Dan orang tidur itu tidak terbuka baginya dari hal sesuatu selain dengan perumpamaan. Maka apabila mereka telah mati, niscaya mereka terbangun dari tidur itu dan mereka mengetahui bahwa perumpamaan itu benar. Dan karena itulah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hai orang mukmin, itu antara dua anak jari. Hati orang mukmin itu di antara dua anak jari dari anak-anak jari Tuhan yang Maha Pengasih. Diriwayatkan Ahmad, Muslim dan Ad-Daruqutni dari Abdullah bin Amr. Dan hadis ini termasuk di antara perumpamaan yang tidak dapat dipahami selain oleh orang-orang yang berilmu. Adapun orang bodoh, maka tidak melewati kadarnya dari zahiriyah perumpamaan itu, karena kebodohannya dengan penafsiran yang dinamakan takwil, sebagaimana dinamai penafsiran apa yang dilihat dari perumpamaan-perumpamaan dalam tidur itu takdir mimpi. Lalu orang-orang bodoh itu menetapkan bahwa Allah Ta'ala mempunyai tangan dan anak jari. Maha sucilah Allah dengan suci yang sebenar-benarnya dari perkataan itu. Dan seperti itu pula pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seperti itu pula sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah sesungguhnya telah menjadikan Adam atas rupanya. Diriwayatkan Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Maka orang bodoh tidak memahami dari rupa itu selain warna, bentuk dan keadaan. Lalu ia menetapkan bahwa Allah Ta'ala mempunyai seperti yang demikian. Maha sucilah Allah dengan suci yang sebenar-benarnya atas perkataan itu. Dari sinilah tergelincir orang yang tergelincir tentang sifat-sifat ketuhanan. Sehingga tentang kalam, lalu mereka jadikan kalam Tuhan itu suatu dan huruf dan lain-lain dari sifat-sifat ketuhanan. Dan perkataan tentang ini akan panjang kalau dipanjangkan. Seperti demikian juga, kadang-kadang datang tentang urusan akhirat, pembuat perumpamaan-perumpamaan yang didustakan oleh orang-orang mulhid atau orang-orang yang mengingkari Tuhan, disebabkan beku pemandangannya di atas zahiriyah perumpamaan dan pertentangan perumpamaan itu padanya. Seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan didatangkan pada hari kiamat mati itu dalam bentuk binatang kibasi yang lebih manis atau hitam menampak bulunya dan putih, lalu disembelih. Hadis ini disepakati Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'id. Maka berontaklah orang mulhid yang goblok itu dan mendustakan. Dengan sabda itu, ia mengambil dalil kepada dustanya nabi-nabi. Dan ia mengatakan, wahai Maha Suci Allah, mati itu sifat dan kibasi itu tubuh. Maka bagaimana berbalik sifat kepada tubuh? Adakah ini selain mustahil semata? Akan tetapi Allah Ta'ala mengasingkan mereka yang goblok itu daripada mengetahui rahasia-rahasianya. Ia berfirman, Wama yakiluha illal alimun. Artinya, dan hanyalah orang-orang yang berilmu dapat mengerti. Surat Al-Ankabut ayat 43. Orang yang pantas dikasihani itu tidak tahu bahwa orang yang mengatakan, aku bermimpi dalam tidurku bahwa dibawa orang seekor kibasi. Lalu dikatakan kepadanya bahwa kibasi ini ialah penyakit wabak atau kolera dalam negeri dan disembelihkan. yang bertakbir mimpi itu menjawab, benar engkau, dan keadaan itu sebagaimana yang engkau mimpikan. Ini menunjukkan bahwa wabak ini akan hilang dan tiada sekali-kali akan kembali lagi, karena yang disembelihkan itu telah terjadi keputusasaan padanya. Jadi, yang bertakbir itu benar pada pembenarannya, dan yang bermimpi itu benar pada mimpinya. Dan kembalilah hakikat yang demikian itu kepada malaikat yang diwakilkan menyampaikan mimpi. Dan malaikat itulah yang melihat nyawa-nyawa atau arwah ketika tidur di atas yang pada lauh al-mahfud. Diperkenalkannya dengan yang pada lauh al-mahfud itu dengan perumpamaan yang diperbuatnya bagi orang yang bermimpi itu. Karena orang yang tidur, sesungguhnya yang menanggung perumpamaan, maka perumpamaannya itu benar, dan artinya itu betul. Maka para rasul-rasul juga sesungguhnya mereka berkata-kata dengan manusia di dunia. Dan dunia itu dikaitkan kepada akhirat adalah tidur. Lalu mereka menyampaikan arti-arti itu kepada pemahaman mereka manusia dengan perumpamaan-perumpamaan sebagai hikmat dari Allah, kasih sayang kepada hamba-hambanya, dan memudahkan untuk mengetahui apa yang dirasakan mereka lemah daripada mengetahuinya tanpa diperbuat perumpamaan. Maka sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan didatangkan pada hari kiamat mati itu dalam bentuk binatang kibasi yang manis, adalah suatu perumpamaan yang diperbuat untuk menyampaikan kepada pemahaman akan terjadinya keputusasaan dari mati. Dan hati manusia itu telah dijadikan bernaluri untuk memperoleh kesan dengan perumpamaan-perumpamaan. Dan adanya arti-arti pada hati dengan perantaraan perumpamaan-perumpamaan tersebut. Karena itulah diibaratkan oleh Al-Quran dengan firman-Nya Allah Ta'ala, kun fayakun. Artinya, jadilah, lalu jadi. Yasin, ayat 82. Dan penghabisan kudrah. Dan diibaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya, hai orang mukmin, hati orang mukmin itu di antara dua anak jari dari anak-anak jari Tuhan yang Maha Pengasih. Dari cepatnya hati itu bertukar atau berubah pikiran. Dan sesungguhnya telah kami isyaratkan kepada hikmah yang demikian itu pada kitab Qawaidul Aqaid dan Rubu' Ibadah dahulu. Sekarang, marilah kita kembali kepada maksud. Yang dimaksud ialah memperkenalkan pembagian tingkat-tingkat dan pangkat-pangkat atas perbuatan kebaikan dan keburukan yang tidak mungkin, selain dengan membuat perumpamaan. Maka hendaklah Anda memahami dari perumpamaan yang akan kami buat itu arti atau maknanya, tidak bentuknya. Maka sekarang kami terangkan bahwa manusia di akhirat itu terbagi kepada beberapa macam atau jenis yang berlebih kurang tingkat mereka dan pangkatnya pada kebahagiaan dan kesengsaraan. Berlebih kurang mana yang tidak masuk di bawah hinggaan atau tidak terhingga banyaknya. sebagaimana mereka berlebih kurang pada kebahagiaan dunia dan kesengsaraannya. Dan dunia pada pengertian ini tiada sekali-kali berbeda dengan akhirat, karena sesungguhnya yang mengatur alamul mulki dan alamul malakut itu Esa. Tiada mempunyai sekutu, dan sunahnya datang dari kehendaknya yang azaliyah, yang datang. Tiada mempunyai pergantian. Hanya kita, jikalau lemah daripada menghinggakan jenis-jenisnya. Maka kami terangkan sekarang, bahwa manusia terbagi di akhirat dengan mudah saja dipahami kepada empat bagian. Yang binasa, yang diazab, yang lepas dari azab, dan yang beruntung. Perumpamaannya di dunia ialah bahwa salah seorang dari raja-raja menguasai suatu daerah, lalu dibunuhnya sebagian penduduk daerah itu. Maka mereka ini adalah orang-orang yang binasa. Dan sebagian mereka diazabkan pada sementara waktu dan tidak dibunuhnya mereka. Maka mereka ini adalah orang-orang yang diazab. Dan sebagian mereka dilepaskan. Maka mereka ini orang-orang yang terlepas dari azab. Dan dicabut azab tadi pada sebagian mereka. Maka mereka ini orang-orang yang beruntung. Maka jikalau raja itu adil, niscaya tidak dibaginya mereka itu seperti demikian, melainkan dengan sebenarnya. Maka ia tidak membunuh selain orang yang melawan akan hak raja, yang menentang kepadanya pada pokok kedaulatannya. Ia tidak mengazabkan selain orang yang menyia-nyiakan pelayanannya, serta mengaku dengan kerajaannya dan ketinggian derajatnya. Dan ia tidak melepaskan selain orang yang mengaku dengan kepangkatannya sebagai raja. Akan tetapi, orang itu tidak teledor untuk dijatuhkan azab atau siksaan, dan tidak melayani supaya ia dicabut azab itu atas dirinya. Dan azab itu tidak dicabut, selain atas orang yang menyerahkan umurnya pada pelayanan dan penolongan. Kemudian, seyogialah pencabutan azab bagi orang-orang yang beruntung itu berlebih kurang tingkatannya menurut tingkat mereka pada pelayanan. Dan pembinasaan orang-orang yang binasa itu adalah pemastian dengan pemancungan leher atau penyiksaan dengan siksaan menurut tingkat mereka pada pengingkaran. Dan pengazaban orang-orang yang diazabkan ringan dan berat, lama dan pendek masanya, satu macam dan bermacam-macam azab itu adalah menurut tingkat keteledoran mereka. Maka masing-masing tingkat dari tingkat-tingkat ini terbagi kepada derajat-derajat, terbagi kepada derajat-derajat yang tiada terhingga dan terbatas. Maka seperti demikian itu pula. Oleh karena pahamilah bahwa manusia di akhirat begitu lebih kurangnya. Lalu sebagian yang binasa dan yang diazabkan pada masa tertentu, dan sebagian yang terlepas dari azab yang menempati negeri atau negeri sejahtera atau surga, dan sebagian yang beruntung. Dan orang-orang yang beruntung itu terbagi kepada orang-orang yang ditempatkan dalam surga Aden, atau Jannatul Ma'wa, atau Jannatul Firdaus, Dan orang-orang yang diazabkan itu terbagi kepada orang yang diazabkan sedikit dan kepada orang yang diazabkan 1000 tahun sampai 7000 tahun. Dan itulah penghabisan orang yang dikeluarkan dari neraka. Diriwayatkan hadis ini oleh At-Tirmidzi dari Abu Hurairah. Sanad dhaif. Dan seperti itu pula, orang-orang yang binasa, yang putus asa dari rahmat Allah, berlebih kurang tingkat mereka. Dan tingkat-tingkat ini adalah menurut perbedaan taat dan perbuatan maksiat. Maka marilah kami sebutkan cara pembagiannya itu kepada tingkat-tingkat tadi. Tingkat pertama, yaitu tingkat orang-orang yang binasa. Dan kami maksudkan dengan orang-orang binasa itu ialah orang-orang yang putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Karena orang yang dibunuh oleh raja pada perumpamaan yang telah kami buat di atas tadi, ia putus asa dari rela raja dan kemurahannya. Maka janganlah Anda lupa dari arti perumpamaan tersebut. Tingkat ini tidaklah selain untuk orang-orang yang melawan dan berpaling, yang menjerumuskan dirinya dari bagi dunia dan mendustakan Allah, Rasul-Rasulnya, dan kitab-kitabnya. Maka kebahagiaan akhirat itu sesungguhnya pada berdekatan dengan Allah dan memandang kepada wajah-Nya. Dan yang demikian itu sekali-kali tiada akan tercapai selain dengan ma'rifah, yang diibaratkan daripada dengan iman dan tasdik atau percaya dan membenarkan. Dan orang-orang yang menentang itu ialah orang-orang yang melawan dan mendustakan. Merekalah orang-orang yang merasa putus asa dari rahmat Allah Ta'ala untuk selama-lamanya. Merekalah orang-orang yang mendustakan Tuhan semesta alam dan nabi-nabinya yang diutus. Sesungguhnya mereka pada hari itu sudah pasti tertindih dari Tuhannya. Dan setiap orang yang tertindih dari yang dicintainya, maka sudah pasti dibatasi antara dia dan yang diingininya. Maka dia itu sudah pasti adalah yang mengoyakkan api neraka jahanam dengan api perceraian. Karena itulah, orang-orang arif atau orang yang bermakrifah kepada Allah Ta'ala berkata, tidaklah takut kami itu dari neraka jahanam, dan tidaklah harapan kami itu bagi bidadari. Sesungguhnya tuntutan kami ialah bertemu dengan Allah, dan larian kami dari hijab saja. Mereka mengatakan, barang siapa beribadah atau menyembah kepada Allah dengan ada imbalan, maka orang itu tercela. Seperti bahwa ia menyembahnya untuk mencari surganya, atau karena takut nerakanya. Akan tetapi orang arif itu menyembahnya karena zatnya. Maka ia tidak mencari, melainkan zatnya saja. Bahan, maka kadang-kadang tidak merindukannya. Adapun neraka, maka kadang-kadang tidak menakutkannya. Karena neraka perpisahan, apabila berkuasa kadang-kadang mengalahkan api neraka yang membakar tubuh. Api neraka perpisahan itu sesungguhnya api neraka Allah yang menyala-nyala, yang muncul ya, di atas hati. Dan api neraka jahanam itu tiada urusan baginya selain bersama tubuh. dan kepedihan tubuh menjadi hina serta kepedihan hati. Karena itulah orang bermadah. Pada hati pecinta itu ada api pengasih. Api jahanam itu yang terdingin daripadanya. Tiada seugialah Anda menantang ini pada alam akhirat.